Roma hondongas 10 tallu. Si mesa-mesa tau pahallu lamanuhu lako tomak pahenta, aku ingganna tomak pahenta mak kale puang Allah Ta'ala umpata dongkon. Anna puang Allah Ta'ala toyum benni kekuasaan mak pahenta. Dadi, menna-menna mbali-bali tomak pahenta, setonganna tau ya to mbali-bali indo pak patolongkon na puang Allah Ta'ala. Anna menna-menna mapogok susi, tau ya to o tak malah talau lambi pak taungkungam. Aka menna-menna mpogok kamapiaan, tau ya to tak ya lamahea di olona tomak pahenta. Aka anggan tia tompogok kakadakia sihatal lamahea. Maka melok kuak tak lamahea di olona tomak pahenta, ya pak gok mapia kuak anna malah kuak napuji. Aka inde tomak pahenta toti heken duka pesuana puang Allah Ta'ala, anna ya toi mengkaha anna malah ulambi kuak kamapiaan. Sapuk maka mpogok kuak kakadakiam, awana sihatang kuak lamahea di olona, aka awanain na kuasa na pahuai kuak pak tahungkungan. Aka awanain na topuha na tuho puang Allah Ta'ala lampahuai pak tahungkungan lako hupatau to kadake gau. Yanto nala pahallung kuak manuhu sikda-sikda di olona tomak pahenta. Tak anggan na nala manuhu kuak akamu ua, mayak kalah ditahungkum. Sapok lak binna, lamanuhu kuak mengkaloi lanu nak penawammu. Yanto nala pahallung kuak duka umbajak manappa simammu. Aka inde tomak pahenta, awanin na sabuakna duka puang Allah Ta'ala, lombanai ka pahentaam. Dadi pahalua umpebe nasan nindola sihatan na umpebe susin na sima ana tuntusas senga pahalua lombajak manappa. Anala ahu kwa umpak kasalei tola sihatan dipak kasalei, anala muangga tola sihatan diangga. Tak kuak lamala katondoana ka akasenga lako padammu makhupatau suliwanna pak kamase. Aka menna-menna ungkamasei padanna, tau ya to'o untuh ya sami isinna pepondongan na Musa. Aka ilanin do pepondongan na Musa, deen tisuha nawa. Dau lulu pak bani tawam, daum papateam, daum paboko, daum mailu anna matinna. Inggan na pahentai ya to'o anna buda pisengak-sengak na, ungka masin tau padanta ke dituhu i, anna ya to'o puhati pungu tanu nilam mesa pahenta nawa. Kamaseiko padamu hupatau, umba susi ungka masai kalemu. Menna-menna ungkamasei padanna hupatau, manassa anna ta'i lamak gauk kadake lako padanna. Dadi, menna-menna ungkamasei padanna, tau ya to'o untuh ya sami isinna pepondonganna Musa. Ingganna ya to'o, pahallu umpugau'a, akamuissam yak kalembasanna inde waktu tongi tentomai. Lambi uwattunna lapahallu kuak bangun di maikamam masammu, akatemo tutuam mahuku uwattunna ladipasalamak kia. Mahukuk puhan nia anna lain do wattunna manetapahan dua matappa. Tentomai si hapam bengi lama siakalem. Dadi lapahallu ta'ala ilam mai kaleta, indo pak pogosa si tapogau indo anna na kuasai pakiak kamalilingan, anna tapak balaya indo ingganna pangkakka si dipakena ilam pak bundusan diada la si tuhukna kamasiasam. Lapahallu kia umpogau pak pogosa mapia umba susi si biasa na pogau hupatau ilau wattu kamasiasam. Tak kuak mala lama mahoa-hoa mak doa batu haka la simpamabok kalemu. Daun lulu pak bane tawan nana daun tuhui panguapena wammu. Daun pak kendek kasih pengkaan nana tak to kuak lamala mak kembuhu. Lapahallu kuak untuhui pailok na dewa tanta Yesus Kristus ilam mentukna pak palakuammu. Tak kuak lamala untuhui pailok na sipak dosana hupatau lompunnoi panguapena wammu.